Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai permisivisme yang hilang itu kalau kita mau melakukan workshop untuk mendaftari itu, melakukan mapping atau pemetaan kan sangat banyak, tergantung bidangnya apa. Di wilayah moral, misalnya free sex atau pencurian, pemalingan, kalau dalam kesenian plagiat misalnya, itu semua tidak mengagetkan. Kalau di dalam bidang politik, gagal tidaknya pemerintah sudah tidak mengagetkan. Di dalam bidang politik dan demokrasi itu kita sudah susah untuk menjadi juri dari situasi-situasi nasional ini benar apa tidak, itu sudah capek. Makanya kita senang kalau ada rencana perang, itu senang malahan, jadi bisa dapat kompensasi untuk ngurusin sesuatu yang jelas daripada kita hidup berputar-putar dalam sesuatu yang tidak jelas. Nah, kita bisa animasikan, kita bisa melakukan mapping, kita bisa melakukan percobaan-percobaan dari berbagai macam bidang itu, dan kita bisa temukan secara hampir tidak terbatas bahwa permisivisme budaya, permisivisme moral itu sudah sedemikian rupa. Misalnya kita bisa beramai-ramai menyanyikan satu lagu yang sangat populer secara nasional dan disukai orang gegap gembita bersorak-sorak, padahal itu lagu curian, dan tidak seorang pun merasakan dengan sedikit mendalam di dalam hatinya maupun di dalam pikirannya bahwa itu barang curian. Dan ini tidak sedikit jumlahnya, lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama tapi curian. Apakah itu di wilayah campur sari, apakah itu di wilayah budaya pop biasa, ataupun di wilayah dangdut atau selawat, segala macam. Pencurian-pencurian sedemikian rupa, dan itu tidak mengagetkan kita. Jadi jangankan di kebudayaan sekuler, di kebudayaan agama saja, pencurian sudah tidak menyedihkan orang. Berarti teman-teman sekalian, kita ada baiknya mulai sedikit bersedih di hadapan Allah bahwa kita sudah sampai kepada tingkat kekebalan yang negatif di dalam soal moralitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MH Ainun Najib untuk Delta FM.